diketahui oleh manusia kecuali para ulama. Nah. Jika fitnah itu berlalu, orang-orang baru mengetahui. Nah. Apa dan bagaimana kita untuk bisa mengetahui itu tidaknya ketika ada fitnah? Nah. Yakni disebutkan bahwa al-fitan ya'lamuha al-ulama 'inda itbaliha. Fitnah itu sudah diketahui oleh ulama ketika awal mau muncul, mau datang. Sudah diketahui oleh ulama. Ulama sudah bisa membacanya. Ini gini, ini gini, ini gini, ini gini. Sehingga ulama mulai memberi bimbingan-bimbingan. Sementara keumuman umat ya, baru merasakan bahwa itu adalah fitnah ketika sudah korban jatuh bergelimpangan. Sudah banyak memakan korban, oh iya ini fitnah. Karena sudah fitnah ini banyak memakan korban, mayat-mayat sudah bergelimpangan di sana sini. Nah, dilihat terlihat di sana sini mayat-mayat korban fitnah. Ya, bukan mayat jasadnya, tetapi kolbunya menjadi mati, mati gara-gara fitnatul hizbiyah atau fitnatul bid'ah atau yang lainnya. Orang baru sadar kalau fitnah itu sudah seperti gelombang tsunami habis sakota. Baru sadar gelombang tsunami. Nah, ulama dengan keilmuannya sudah bisa membaca, ya. Oh ini sudah ada. Muncul ucapan ini di sana. Mulai muncul prinsip ini di sana. Mulai ulama tahu, oh bahaya ini. Sehingga para ulama bisa mengambil langkah-langkah antisipatif. Mengantisipasi itu. Nah, segera dipagari umat. Maka dari itu, kalau ulama memberi nasihat, kalau ulama berfatwa tentang problem-problem yang terjadi di dunia umat, dan dia adalah ulama akabir, ulama-ulama kibar, dengarkan itu sudah. Dengarkan. Jangan, wah ini masyayikh terlalu cepat ya menghukumin. Anda mengatakan terlalu cepat. Anda baru terasa fitnah kalau gelombang tsunami itu sudah menyambar Anda habis, baru Anda, oh iya gelombang tsunami. Nah, ulama tahu jauh-jauh. Ayo siap-siap. Siapkan ininya. Jangan ada yang keluar rumah. Hati-hati. Ayo anak-anaknya dimasukkan. Hati-hati, ayo cepat. Ulama jauh-jauh sudah. Orang yang enggak ngerti, ada apa ini? Kok sampai seperti ini nih? Terlalu terburu-buru ini. Ada yang sebagiannya enggak paham. Enggak paham. Maksud-maksud yang dinasehat para ulama tadi. Gambarannya seperti itu. Itu fitan. Maka dari itu Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bi law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Di sini Allah memberitakan tentang kondisi suatu kaum yang tidak mau bersegera mengembalikan problem-problem umat kepada para ulama kibar. Di ayat ini mereka mau menilai sendiri, mau menjawab sendiri dengan logikanya, dengan perasaannya, dengan adat istiadatnya, dengan macam-macam. Barakallahu fikum. Maka dari itu kembalikan kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa panji atau bendera ilmu, ilmu Al-Quran was sunnah ini pada setiap generasi ulama al-udul, ulama yang benar-benar adil dalam ketakwaannya dan keagamaannya, benar-benar adil dalam keilmuannya, terpercaya dalam keilmuannya. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin, kata Rasulullah SAW. Ciri-ciri ulama tersebut yang kita dipintakan untuk mengembalikan urusan umat ini kepada mereka adalah pekerjaan mereka, tugasnya adalah membersihkan dari ilmu agama ini penyelewengan makna, penyelewengan maksud, penyelewengan tafsir terhadap ilmu syariat ini. Nah, terhadap ilmu syariat ini. mereka membersihkan. Dibantai oleh ulama, dibantah. Untuk melindungi umat. Umat dilindungi. Ini ada syubhat, panah lagi yang saja. Syubhat tersebut. Dari sana ke syubhat, panah lagi terus. Itu ulama. Umat tenang di bawah. Sudah, kamu gini, belajar begini. Terus. Nah, kembalikan kepada umat. Kepada ulama. Jangan bertindak sendiri. Sendiri. Barakallahu fikum. Nah, ini makna dari pertanyaan tadi. Nah,